بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Kita masuk ke bab yang ke-64 dari kitabul wudu. Dan di bab sebelumnya telah kita ambil materi yang berkaitan dengan hukum al-baul wad-dam. Al-baul, air kencing, hukumnya najis bil ijma. Wajib baik kita untuk berhati-hati dari air kencing. Kemudian adam darah, setelah kita di bab yang ke-63, bahwasanya damul haid dan juga sama hukumnya dam al-istihadah, hukumnya najis juga bil ijma, bittifaq, tidak ada khilaf dan terulang bahwasanya damul haid, darah haid itu najis. Dan diposisikan tentang darah yang selainnya, terutama darah manusia yang keluar dengan luka atau sakit, apakah najis atau bukan. Kalau jumhur ulama mengkiaskan dima tersebut, darah tersebut dengan darah haid, sehingga mukhusyar mutlak darah itu najis semuanya. Misalnya ada pendapat yang lainnya, pendapatnya sangat kuat sekali. Damul insan, darah manusia selain damul haid dan istihabah itu bukan najis. Dan datang asal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum mereka salat dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah. Dan juga orang-orang yang meninggal sebagai syuhada fi ma'rakah, dalam peperangan jihad fi sabilillah, ketika meninggal mereka tidak dimandikan, langsung dikubur di pakaiannya dan bersama lukanya. Seandainya luka sebagian darah itu najis, saya akan dibersihkan dari najasa. Dan juga para syuhada kelak pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti tatkala meninggal dengan lukanya dan keluar darah. Yang mereka ketahui dan telah terjadi di Sahih Bukhari, launuhu launu dam wal arf arful nisf, warnanya warna darah dan baunya bau minyak kasturi. Dan juga dalil-dalil yang lainnya juga bahwasanya darah manusia selain darah haid dan nifas itu bukan najis. Akan tetapi bersama dengan itu, tadi telah kita ketahui bersama, jumhur ulama mengkiaskan darah itu dengan darah haid dan nifas. Maka tetap kita berhati-hati menjaga kebersihan, sekalipun yang lebih kuat tadi pendapat yang kedua yang kita sebutkan, seperti darah luka atau sakit karena keluar mimisan dari hidungnya, yang sahih itu bukan najis. Sekalipun tentunya kita tetap membersihkan, terutama ketika hendak sholat. Kita ketika sholat dalam hayah keadaan yang sebaik-baiknya. Dan di bab yang ke-64 beliau menyebutkan hukum air mani, apakah najis atau bukan. Ini juga sama masalah yang diperselisihkan, air mani yang merupakan pangkal diciptakannya manusia, apakah najis atau bukan? Dan yang dirajihkan bahwasanya air mani itu bukan najis. Dan yang terdahulunya hadis-hadis yang akan saya dibahas yang ke-64, begitu pula bab yang ke-65. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab ghusl mani wa farki wa ghusl ma yusibu min al-mar'ah. Bab tentang mencuci air mani yang menempel di tubuh ataupun di pakaian. Dan tentunya ambok, lebih bersih. Tapi wa farkihi, boleh juga air mani ketika menempel, terutama ketika sudah kering, dipakai tubuh, cukup dengan digosok, dibuang. Dan tidak perlu dicuci. Dan ini akan kita lalui hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kadang Aisyah mendapatkan bekas air mani di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau cukupkan dengan menggosok. Menggosok air mani yang nempel tersebut yang sudah kering. Dan terkadang beliau juga mencuci air mani yang menempel di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kedua-duanya boleh. Akan tetapi tidak menunjukkan najasah air mani. Wa ghusl ma yusib min al-mar'ah, dan juga mencuci apa yang menempel pada pakaian dari apa yang keluar dari wanita, baik lutubah itu keputihan atau yang lainnya yang keluar dari farju al-mar'ah, selain al-baul, air kencing, ataupun darah, ataupun madi dan wadi. Jadi mani laki-laki ataupun mani perempuan yang sahih itu bukan najis. Qala rahimahullah ta'ala haddasana Abdan wa Abdullah ibn Uthman qala akhbarna Abdullah wa Abdul Mubarak qala akhbarna Amr ibn Maimun al-Jazari عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku mencuci al-janabah, itu air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi keluar dari rumah beliau untuk salat di masjid, wa inna buqal ma fi thawbi, dan asar cucian air mani itu masih nampak di pakaiannya. Itu asar air dari mencuci air mani masih nampak di pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketika pakaian terkena kotoran, seandainya bagian yang kotor itu hanya bagian kecil saja, atau bagian yang cukup luas tapi bisa diketahui, maka cukup dibersihkan bagian yang kotor tadi. Dan seandainya cuci semuanya, baik. Tapi seandainya cuci bagian yang kotornya, itu perkara yang diperbolehkan. Ya, kita mengetahui ada bagian tangan sedikit terkena najis, terpercuki air kencing. Maka kita wajib membersihkan pakaian kita dari air kencing tersebut. Tapi tidak mesti kita mencuci pakaian kita semuanya. Cukup mencuci bagian yang terkena tersebut. Dan saya dicuci semuanya perkara yang baik, tapi tidak wajib. Itu pula di sini tentang membersihkan air mani. Qala haddatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, Abu Raja, qala haddatsani Yazid, qala haddatsana Amr an Sulaiman, qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha, ha wa haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar, qala sa'atu Aisyah anil mani yusibu thawb, Faqalat kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah wa athara ghasli fi thawbi. Buqulna. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, atau beliau ditanya oleh Sulaiman bin Yasar rahimallahu taala tentang air mani yang menempel di pakaian. Maka Aisyah mengatakan, dahulu aku mencuci air mani yang menempel di baju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melakukan salat, dan asar dari cucian tadi masih nampak di baju beliau. Air yang dipakai untuk mencuci air mani tersebut masih nampak di baju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di bab berikutnya beliau berkata, babi dazasala aljanabata au ghairaha falam yadhhab atharu. Bab jika seorang mencuci janabah, itu mencuci mani yang menempel di pakaian, atau mencuci kotoran yang lainnya, sampai misalnya mencuci darah haid yang menempel di pakaian dan sudah berusaha dibersihkan semaksimal mungkin, kemudian seandainya masih ada asarnya, bekasnya yang tidak bisa dibersihkan, maka la yadur, tidak mengapa. Falam yadhhab asar. Dan beliau masih menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi kita lalui. Qala haddatsana Musa ibn Ismail. Abu Salamah al-Minqari Abu Zaki qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Amr ibn Maimun qala sami'tu Sulaiman ibn Yasar fi thawbi tusibuhu janabah qala qalat Aisyah كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. Dari Sulaiman bin Yasar, beliau menyebutkan tentang hukum janabah, itu air mani yang mengenai pakaian. Kemudian beliau menukil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan di ayat yang lalu sudah kita lihat bahwa Sulaiman biasa bertanya kepada Aisyah tentang masalah tersebut. Maka Aisyah menjawab, bahwasanya dahulu aku mencuci janabah dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuci air mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar menuju masjid untuk salat, dan asar dari cucian tersebut masih ada. Air yang dipakai untuk mencuci air tersebut masih nampak. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-64 dan 65. Menunjukkan bahwasanya air mani dibersihkan. Kalau seandainya ini basah atau masih baru, biasanya tidak cukup dengan digosok, tapi dibersihkan dengan menggunakan air. Dan seandainya sudah kering, datang dari Aisyah pun bahwasanya beliau yafrukuhu farka, beliau cukup menggosoknya, menghilang asar air mani tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya air mani bukan najis. Aisyah cukup menggosoknya dengan jarinya, sehingga hilang asar air mani tersebut. Dan air mani hukumnya berbeda dengan al-madi. Kalau al-madi yang mana merupakan cairan yang keluar indal muda abah indal ghalabati syahwa misalnya di muqaddimah al-jima, itu hukumnya najis, berbeda dengan al-mani yang menurut pembahasan kita. Al-mani itu tahir, tidak najis, tapi keduanya hendaknya dibersihkan. Kalau madi punya najis seperti air kencing, harus dibersihkan. Al-mani sekalipun bukan najis, menurut pendapat yang sahih dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, akan tetapi tetap dibersihkan. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya seorang mukmin hendaknya menjaga an-nadhafah, menjaga kebersihan baik pada tubuhnya ataupun pakaiannya. Dan juga dari hadis yang kita baca, kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika pakaiannya terkena air mani, maka dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau keluar memakai pakaian tersebut. Artinya kalau Nabi SAW memiliki pakaian yang banyak dan tidak sederhana dalam hidupnya, tinggal diganti dan memakai pakaian yang lainnya. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini menunjukkan dalil yang lainnya tentang khidmat mar'ah zaujaha, seorang wanita dan tugasnya adalah mengkhidmat suaminya. Dan ini masalah khilafiyah, dan itu pendapat yang rajih. Karena sebagian berpendapat seperti Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya istri tidak berkewajiban mengkhidmat suaminya selain dalam masalah al-jima, ada pun masalah membersihkan atau menyelesaikan pekerjaan rumahnya atau hal-hal yang lainnya, katanya tidak wajib menyediakan makanan, membersihkan pakaian dan membereskan atau memperhatikan rumah, itu tidak wajib. Tapi pendapat yang sahih itu merupakan tugas istri. Aisyah sebenarnya seperti kita ketahui, ketika mengetahui pakaian Nabi kotor, beliau bersihkan. Dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan sayyidatun nisa ahli jannah. Beliau pun sampai mengadu kepada ayahnya tentang bagaimana beratnya pekerjaan beliau di rumahnya. Datang kepada ayahnya untuk diberikan khadim, diberi pembantu oleh ayahnya. Akan tetapi Nabi SAW menunjukkan dengan amalan yang bisa menggantikan kedudukan khadim. Diajarkan untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33, dan bertakbir 33 sebelum tidurnya. Kepada Nabi, bahwasanya yang demikian itu khairun min khadim, lebih baik daripada khadim. Karena khadim itu tugasnya meringankan pekerjaan rumah tentunya. Dan berzikir sebelum tidur itu bisa membantu seorang wanita atau seseorang untuk meringankan pekerjaannya, akan menyebabkan ringan pekerjaan yang dia hadapi. Tapi syahidnya yang diambil Fatimah radhiyallahu anha itu mengkhidmat suami itu Ali bin Abi Thalib di pekerjaan rumahnya. Dan juga Asma sudah kita lihat hadisnya, beliau sampai terkadang membawa nawah, biji kurma untuk makanan kuda suaminya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan semuanya menunjukkan bahwasanya ashabiyat, wanita sahabat yang merupakan wanita yang paling mulia, mereka mengkhidmat suami-suami mereka, dan dengannya rumah tangga akan berjalan dengan baik, saling berta'awun. Kalau kita diperintah berta'awun di antara saudara kita sama mukmin, maka ta'awun antara suami istri itu min babin aula. Lebih ditekankan lagi, suami yang bekerja keras mencari nafkah untuk istrinya, bekerja di luar rumahnya, dan istri yang bertahun di rumahnya dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan seorang wanita. Khalifah Fatimah itu wanita yang paling, termasuk wanita yang paling mulia, Sayyidah Nisa'il Jannah, pemimpinnya wanita kaum wanita di surga. Sebab itu beliau bekerja berat di rumahnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.